Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Fa ikhwati fid din hafizakumullah jami'an. Walhamdulillah, kembali kita bertemu dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan acara kegiatan kita ini mendapatkan ridha dan pahala yang besar berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pada pertemuan kita malam hari ini, kita kembali melanjutkan kajian kitab Mudzakirah fil Aqidah wal Ittiba'. Mudzakiratul Hadits fil Aqidah wal Ittiba', yang ditulis oleh al-Imam al-Allamatu Rabi Ibnu Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa matta'ana Allahu bihayatih. Alhamdulillah, kita telah mengambil hadis yang pertama dan tersisa bagi kita dua poin dari apa yang kita dapatkan dari kajian hadis, sebagaimana yang beliau mengatakan kita mendapatkan faedah dari hadis dari beberapa poin yang telah dibaca. Sekarang kita lanjutkan dua poin yang tersisa. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Dua poin tersebut, yang pertama atau yang ke-9 di sini, karena 10 fawaid, faedah yang kita ambil dari hadis ini, atau 10 faedah di antaranya yang kita bisa ambil dari hadis ini, kata beliau. 9, wa fihi qabul khabaril wahid al-adli fil aqidah wa ma yujibul amal. Di dalam hadis ini didapatkan keterangan faedah, atau bisa diambil faedah diterimanya pengkhabaran seorang rawi yang adil, atau diterimanya khabar ahad selama yang mengkhabarkan itu seorang yang adil, seorang yang jujur lurus, agamanya. Dan tentunya terpercaya dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Dan wajibnya mengamalkan khabar tersebut. Wajibnya mengamalkan khabar tersebut. Apa yang beliau katakan di sini adalah faedah yang agung. Faedah yang membawa kita kepada prinsip yang agung, yaitu prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah yang tidak dimiliki oleh selainnya, yaitu diterimanya khabar ahad dalam semua sendi agama, baik itu akidah, baik itu ahkam, baik itu muamalah. Karena khabar ahad apabila dia itu sahih dari seorang pembawa berita yang adil, terpercaya, sahih, maka wajib diamalkan, wajib diterima pertama kali dan diamalkan apa yang datang dari pengkhabaran khabar ahad ini. Ini merupakan pembeda apa yang dimiliki oleh Ahlu Sunnah dari akidahnya dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya tidak menerima khabar ahad di sisi mereka dalam akidah, tidak diterima. Khabar baru bisa diterima apabila banyak yang meriwayatkan. Kalau hanya satu, tidak bisa diterima. Karena permasalahannya adalah masalah akidah, kata mereka. Akidah perlu ditetapkan dengan khabar yang banyak. Ini mereka. Tetapi Ahlu Sunnah tidak demikian. Ahlu Sunnah, kalaupun itu datang dari pengkhabaran satu orang saja, namun yang mengkhabarkan itu adalah adil, thiqah, maka diterima. Sebagai contoh yang paling mudah untuk kita, dapatkan seorang muadzin mengumandangkan azan. Seorang muadzin mengumandangkan azan. Muadzin ketika mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya dari azan sampai la ilaha illallah. Muslim atau seorang muslim yang mendengar, dia akan mengatakan telah masuk atau sudah masuk waktu sholat ini. Sholat duhur, sholat apa, asar, maghrib, atau sholat lima waktu tersebut. Sekedar mereka mendengarkan azan dan sekedar mendengarkan satu muazzin saja, mereka mengatakan telah masuk waktu azan. Telah masuk waktu sholat. Mereka tidak mengatakan tunggu dulu, muazzin yang lain mengumandangkan apanya? Azannya, baru kita menegakkan sholat. Tidak demikian. Fitrahnya kaum muslimin mendengar azan dikumandangkan, mereka mengatakan telah masuk waktu sholat. Tentunya selama muadzin ini adil, terpercaya, atau adil dia jujur dan terpercaya. Karena itulah dikatakan al-imamu dhamin, kata Rasulullah. Imam itu penanggung jawab sholat. Dhamin. Al-mu'adzin mu'taman. Tukang azan, pengumandang azan, orang yang dipercayai azannya. Mu'taman. Orang yang dipercayai azannya. Ya kalau ada mu'adzin azan tidak dipercaya, ya tentunya tidak layak menjadi apa? Mu'adzin. Misal, ada orang yang azan di luar waktu sholat, maka dia tidak layak untuk menjadi muadzin. Kenapa dia mengazankan pada saat di luar waktu sholat? Azan itu pada saat masuknya waktu sholat. Karena itu ketika muadzin seorang saja mengumandangkan azan, maka kaum muslimin semuanya menerimanya. Telah masuk apa? Telah masuk waktu sholat. Kemudian perlu untuk kita ketahui hukum azan yang kita sudah atau kita akan masuk nanti pada pembahasan durul bahiyah. Hukum azan ulama berselisih pandang. Namun yang benar azan itu fardu, wajib kifayah. Yaitu apabila azan sudah dikumandangkan di masjid jami', masjid jami' sudah mengumandangkan azan, atau di satu wilayah kaum muslimin mereka telah mengumandangkan azan masjid jami', maka otomatis azan ini menjadi pegangan kalaupun yang lainnya belum mengumandangkan azan, karena dia telah menunaikan kewajiban. Namanya fardu kifayah adalah fardu yang apabila ditunaikan dari salah satu person kaum muslimin, maka gugur dosanya bagi yang lain atau yang lain gugur dosanya. Sehingga ketika dikumandangkan azan cukup. Yang lain seandainya tidak mengumandangkan azan tidak berdosa, karena telah ditunaikan kewajiban. Sehingga kita kembali kepada keterangan pengkhabaran azan dari seorang muadzin, yang lainnya pasti menerima selama muadzinnya itu apa? Adil. Beda kalau tukang azannya tidak adil, tidak jujur, tidak terpercaya, maka tidak ada yang mau mendengar azannya. Wah ini mah azannya ini tidak layak untuk kita jadikan sandaran pegangan. Dia azan sebelum masuk waktu. Misal azan seharusnya masuk waktu jam, sekarang duhur jam berapa? Misal jam 11.40 misalnya. Misal dia mengumandangkan azan jam 11 waktu setempat. Sementara waktu duhur di waktu tempat tersebut 11.40. Tidak dipercaya. Karena itu kalau khabar ahad ini adalah khabar yang tidak datang dari seorang yang jujur, tidak datang dari seorang adil, jangankan dalam masalah akidah, dalam masalah yang lainnya tidak dianggap. Tetapi kalau apabila datang dengan pengkhabaran orang yang adil, maka wajib diterima. Yang berikutnya, sebelum kita mendapatkan keterangan yang lain, apa itu khabar ahad? Tentunya khabar yang diinginkan dengannya berkaitan dengan periwayatan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman para sahabat, mereka tidak mengenal atau belum ada pembicaraan berkaitan dengan khabar ahad. Karena di sisi mereka kaum muslimin, yaitu para sahabat, ketika membawa berita di zaman itu, zaman Rasulullah, pastinya mereka akan membawa berita dengan benar. Karena kalau tidak benar, akan ada teguran dari Allah lewat wahyu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tidak membicarakan khabar ahad, khabar mutawatir, khabar mustafid. Mereka tidak berbicara seperti itu. Mereka dapatkan ini khabar datang dari Nabi, mereka imani, mereka percaya, mereka amalkan. Tetapi setelah zaman terjadinya banyak fitnah, banyaknya ketidakjujuran, banyaknya ketidakjujuran dalam arti kata lain, ada kedustaan, ada beberapa kabar yang pembawanya perlu diketahui, siapa dia, bagaimana dia. Karena fitnah banyak terjadi terhadap agama ini. Itu tentunya tepatnya setelah Rasulullah wafat, para sahabat juga naam selesai masanya, maka mereka mulai bertanya, dari mana khabar ini, siapa dia, bagaimana dia. Maka mulailah para ulama memilah-milah khabar, apalagi itu disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khabar ini sahih atau enggak, khabar ini benar atau enggak. Karena kalau jangan sampai disandarkan kepada Nabi padahal khabar itu tidak benar, kita berarti mengada-ngada di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang datang dari Nabi itu adalah agama Allah. Kalau ternyata khabar itu tidak benar, berarti kita mengada-ngada di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melihat dari sisi kekuatan khabar, mereka para ulama membagi. Pada akhirnya mereka membagi, ada khabar yang mutawatir, yang tidak bisa didustakan sama sekali. Yang saking banyaknya yang memberikan khabar, tidak bisa didustakan sama sekali. Dan khabar mutawatir ini, contohnya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak ada penolakan padanya. Khabarnya mutawatir. Banyak yang meriwayatkan ayat demi ayat, karena ayat demi ayat tidak langsung didengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang terakhir, orang-orang yang tidak bertemu dengan Nabi. Para sahabatlah yang mendengarkan dari Nabi, dan para sahabat berbilang mendengarkan dari Nabi. Kemudian disampaikan khabar tersebut kepada orang yang datang kemudian, yaitu tabi'in. Kemudian setelahnya atba'u tabi'in. Tidak ada yang didapatkan dari periwayatan Al-Quran yang disangsikan, diragukan. Sehingga Utsman radhiyallahu ta'ala anha mengumpulkan mushaf Al-Quran dengan apa yang telah dipastikan, apa yang telah diyakini itu adalah Al-Quran. Menjadilah sebuah mushaf, mushaf Utsmani. Ini contoh bahwasanya riwayat mutawatir. Seperti juga riwayat mutawatir kata mereka, innamal a'malu binniyat dalam hadis. Amalan itu dengan niatan. Amalan itu dengan niatan. Tidak ada yang bisa menolak khabar innamal a'malu binniyat. Walaupun riwayatnya hanya datang dari Ibnu Umar, riwayatnya datang dari Umar ibnul Khattab, tetapi ba'da Umar dari para tabi'in dan setelahnya didapatkan periwayat yang banyak. Karena itu setiap amalan dengan khabar mutawatir sesuai dengan niatannya, berita yang tidak dapat ditolak. Ini berkaitan dengan riwayat mutawatir. Kalau dikatakan riwayat mutamatir, mutawatir, riwayat yang banyak tersebut, dalam masalah apa saja tidak dapat ditolak. Tidak dapat ditolak. Menolaknya menyebabkan seorang kufur. Menolaknya menyebabkan seorang apa? Kufur. Menolak satu ayat dari Al-Quran, kufur. Demikian riwayat mutawatir yang lain. Tetapi ada di sana khabar yang dibawa derajat mutawatir. Di sisi para ulama, mereka memilah, membedakan khabar tersebut, tentunya dalam rangka menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada khabar dibawa mutawatir mustafid. Banyak tetapi tidak sampai kepada mutawatir. Ada khabar dia masyhur. Ada khabar dia aziz. Ada khabar dia gharib. Di sisi ulama al-istilah, mereka membagi demikian. Yang mulai mustafid sampai kepada khabar gharib. Khabar gharib itu khabar yang hanya datang satu perawi saja padanya, tidak ada yang lain. Maka ini dikatakan khabar ahad. Ini dikatakan khabar ahad. Khabar ahad inilah yang dipermasalahkan oleh ahlul bidah, terkhusus terutama dalam masalah akidah. Kenapa? Sebagaimana tadi telah disampaikan, mereka katakan kalau masalah akidah masa khabarnya khabar ahad, menyebabkan kita kurang yakin. Itu di sisi mereka. Tapi di sisi ahlus sunnah, khabar ahad yufidul ilmu. Khabar ahad memberikan faedah ilmu yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah khabar, apabila disampaikan dengan rawi yang terpercaya, tidak dapat ditolak. Wajib diamalkan, mesti diterima. Di antara khabar ahad yang mereka tidak bisa terima, khabar tentang azab kubur. Karena itu mereka, ahlul bidah, di antara mereka ada yang menolak tentang azab kubur. Karena kata mereka khabarnya khabar apa? Ahad dan yang lainnya. Yang jelas bahwasanya mereka ahlul bidah punya prinsip kalau khabar ahad dalam akidah tidak bisa diterima. Tetapi na'am, yang benar tentunya apa yang ada pada ahli sunnah, khabar ahad, khabar yang datang dari Rasul, walaupun datang dari satu orang, selama itu dari adil, dari orang yang thiqah, maka wajib diterima. Kalau dalam akidah saja wajib, tentunya dalam ahkam. Kalau di sisi ahlul bidah, kalau dalam ahkam bolehlah kata mereka, tapi dalam akidah tidak. Maka ini adalah batil. Batil. Tidak bisa diterima. Karena kalau apabila ditolak khabar ahad, maka akidah kaum muslimin yang diberitakan dengan khabar ahad akan dikhitan, dihilangkan, dipotong. Banyak akidah akan dihilangkan, dan itu tentunya perkara yang besar. Yang seharusnya kita yakin, akhirnya kita tidak yakin. Di sini ditekankan oleh beliau karena berkaitan dengan hadis yang telah kita baca. Hadis yang telah kita baca yaitu hadis Mu'ad. Mu'ad diutus sendirian. Mu'ad diutus sendirian. Tidak ada temannya. Sendirian. Mendakwakan la ilaha illallah. Mu'ad membawa ilmu dari siapa? Dari Rasulullah. Sendirian. Maka wajib bagi mereka yang didatangi Mu'ad menerima khabar dari siapa? Khabar dari Mu'ad. Itulah khabar ahad. Itulah khabar ahad. Sehingga dari faedah ini menekankan kepada kita bahwa akidah ahli sunnah menerima khabar apa? Ahad. Menerima khabar ahad. Yang khabar ahad ini yufidul ilm, yufidul yakin. Memberikan faedah ilmu keyakinan. Menyelesihi ahlul batil, ahlul bidah, ahlul ahwa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Salah satu bentuk penyimpangan Abul Hasan Al-Ma'ridi karena menolak khabar ahad. Ada pembicaranya terhadap khabar ahad. Maka intabih, perlu kita waspadai bahwa ahlus sunnah meyakini khabar ahad, mengimani apa yang datang dari pengkhabaran walaupun itu datang dari khabar ahad dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Berbeda halnya kalau yang membawa khabar ahad itu pendusta. Pendusta tidak diterima riwayatnya. Pendusta tidak dianggap riwayatnya. Berbeda lagi kalau yang membawa khabar itu orang yang dalam sisi kepercayaan terhadapnya tidak bisa diterima. Atau dengan kata lain, hadis dihukumi oleh para ulama, hadis itu lemah karena disebabkan pertama kali di dalam sanadnya ada yang bermasalah para rawi. Yang berikutnya tentunya nantinya berkaitan dengan redaksi hadis, matan hadis. Nah, kalau berkaitan hadis itu sudah lemah, menerangkan tentang akidah, maka para ulama tidak menerima hadis yang lemah dalam menerangkan akidah. Mereka menerima yang terpercaya. Karena ini masalahnya, masalah menetapkan keyakinan, keimanan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah yang hendak beliau sampaikan di sini. Dan ini faedah yang azim bagi kita semua. Bahwa kita ahlus sunnah dibimbing untuk menerima khabar ahad dalam akidah selama yang menyampaikan khabar tersebut atau selama khabar ahad tersebut dari khabar yang adil. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan ini menyelisihi ahlul ahwa. Menyelisihi ahlul ahwa. Ahlul ahwa enggan menerima. Tidak mau menerima. Tetapi di sisi ahlu sunnah, mereka karena mengikuti hawa nafsunya, maka tidak pantas untuk kita dengarkan. Tidak pantas untuk kita perhatikan. Demikianlah. Wafihi qabul khabaril wahid al-adli fil aqidah wa ma yujibul amal. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian kata beliau, wa fihi ayyabda'a da'i bil ahammi fal ahab. Dan hendaknya di dalam riwayat hadis ini, hadis Mu'ad yang diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman tersebut, di sini ada faedah yang sudah kita singgung dari awal, bahwasanya dai semestinya memulai dakwanya dengan apa yang aham, dengan apa yang paling penting, paling urgen, paling mendesak dari agama ini, baru kemudian yang setelahnya dari sisi kepentingan keutama, apa, dari sisi kepentingan keutamaan, dan yang setelahnya, seterusnya seperti itu. Tidaklah seorang dai memulai dengan apa yang tidak penting. Tidaklah seorang dai memulai dengan apa yang tidak penting, tetapi dia mulai dengan apa yang penting, apa yang utama. Tentunya apa yang utama itu, sebagaimana Mu'ad radhiyallahu taala anhu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau memulai mendakwakan kepada mereka agar mereka mengucapkan, meyakini la ilaha illallah dan saya adalah Rasulullah. Ini yang paling penting. Baru kemudian ajak mereka sholat. Baru kemudian ajak mereka untuk mengeluarkan zakat. Jadi memulai dengan apa yang penting, yaitu akidah. Sehingga dai tidak melupakan dan tidak menyepelekan, tidak mengakhirkan keterangan tentang akidah kepada mad'u, siapa yang dia dakwakan. Tetapi dia mendakwakan akidah, tauhid terlebih dahulu. Karena berhasilnya dakwanya apabila dimulai dengan akidah, tauhid terlebih dahulu. Contohnya siapa? Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai dakwah beliau dengan akidah, dan itu yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Beliau juga mengajarkan kepada Mu'adz untuk memulai dengan akidah. Karena itu kita jangan mencari pandangan yang lain, mencari bimbingan yang lain, tapi mulailah dengan apa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memulai dengan akidah, memulai dengan tauhid. Kalau kita mengikuti beliau, hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, kata Allah, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Kalau kita mengikuti beliau, maka kita akan mendapatkan keberhasilan terhadap dakwah tersebut. Keberhasilan terhadap dakwah tersebut. Kalaupun mungkin perjalanan dakwah itu tidak mudah, tidak mulus, sebagaimana beliau berdakwah, tidak mudah dan tidak mulus. Menghadapi terjal, menghadapi aral melintang, tetapi kemudian mereka berpegang dengan agama dengan sebaik-baiknya, itu lebih baik daripada dakwah itu kayak-kayaknya diterima oleh manusia, terkesan manusia menyambutnya, tetapi mereka tidak mengerti akidah, mereka tidak mengerti tauhid, mereka terjatuh di dalam kesyirikan, mereka terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang fatal. Mereka tidak mengerti Allah. Mereka tidak mengerti agama ini dengan sebenar-benarnya, apa tujuan agama ini. Kalaupun banyak, percuma. Kalaupun banyak, percuma. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari Abdullah ibn Abbas, bahwa Rasulullah pernah memberitakan, diperlihatkan kepada beliau dari Abdullah ibn Abbas, beliau mengkhabarkan bahwa Rasulullah pernah menceritakan, mengkhabarkan, diperlihatkan kepada beliau, ini pernah kita sampaikan, ada nabi yang dia memiliki pengikut beberapa orang saja. Ada nabi yang memiliki pengikut dua dan satu orang saja. Dua orang dan satu orang saja. Ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Kemudian diperlihatkan kepada beliau nabi yang banyak pengikutnya, yaitu Musa. Kemudian beliau diperlihatkan pula umatnya. Ternyata umatnya beliau banyak juga. Sehingga di sana nabi itu tidak sama dalam orang-orang yang mengikutinya. Tetapi nabi dan rasul ini semua bukan orang yang tidak berhasil di dalam berdakwah. Mereka adalah orang yang berhasil di dalam berdakwah karena tidak mungkin dipilih sebagai nabi dan rasul lantas dakwah mereka tidak ber. Itu tidak mungkin. Dipilih sebagai nabi dan rasul lantas dakwah mereka dikatakan gagal, tidak mungkin. Tetapi berhasilnya dakwah mereka, kalaupun tanpa pengikut sama sekali, kalaupun tanpa pengikut sama sekali, karena disebutkan dalam riwayat ada nabi tidak ada pengikutnya. Artinya dia sudah berdakwah, menyampaikan kepada manusia agama Allah dengan baik dan benar, dimulai dengan akidah karena agama para nabi al-Islam. Inna dina indallah apa? Islam. Apa itu Islam? Islam adalah seorang tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Al-istislamu lillahi wahdahu bitauhid. Itu Islam. Maka agama yang dibawa Nabi adalah Islam. Sudah mendakwakan, ternyata ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Yang tidak menerima bukan urusan mereka, mereka sudah mendakwakan dengan baik dan benar. Innama antal na'am, hanyalah engkau penyampai al-balad. Engkau hanyalah penyampai, bukan penanggung jawab. Allah yang bertanggung jawab. Mereka mau ikut, itu adalah urusan Allah, hidayah Allah. Mereka tidak mau ikut, itu adalah urusan Allah. Allah yang menyesatkan mereka. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Ketika sudah disampaikan ternyata dengan baik dan benar, dengan hikmah, dengan ilmu, mereka tidak mau ikut, enggan untuk. Bukan berarti da'i itu tidak berhasil. Bukan berarti da'i itu tidak memiliki hasil. La. Bahkan dengan dia telah mendakwakan akidah dan tauhid, dia berhasil. Mereka yang tidak mau mengikuti, mereka yang tidak mau mengikuti adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata para ulama, keberhasilan dakwah bukan dilihat dari sisi pengikutnya. Keberhasilan dakwah bukan dilihat dari sisi pengikutnya banyak dan tidaknya. Tidak demikian. Tetapi bagaimana mereka berpegang dengan agama dengan baik dan benar. Kembali kepada keterangan bahwa dai mendakwakan tauhid. Kalau dia sudah mendakwakan tauhid, ternyata ada manusia yang tidak mau mengikuti sampai beliau wafat, sampai dai ini wafat. Sebagaimana Rasulullah wafat, tentunya semua manusia tidak mengikuti beliau. Tidak semua manusia mengikuti beliau. Tidak semua manusia, masih ada yang enggan mengikuti beliau. Dan tidak ada dosa bagi beliau. Beliau sudah sampaikan agama Allah dengan baik dan benar. Hanya saja terkhususkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang banyak. Karena itu ketika diangkat, diperlihatkan kepada beliau sawabun azim, sejumlah manusia yang banyak, beliau melihat dikiranya itu umat beliau. Tapi dikatakan itu bukan umatmu, itu adalah Musa dan umatnya. Kemudian diperlihatkan lagi kelompok yang besar, maka dikatakan itu adalah umatmu. Demikianlah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena telah masuk waktu salatul isya, kita kumandangkan azan terlebih dahulu, baru kita lanjutkan. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali lanjutkan bahwa dai hendaknya memulai dengan akidah. Kalaupun mungkin setelah dia berdakwah dengan baik dan benar, dengan hikmah, dengan basirah. Karena kalau dai tidak dengan basirah, tidak dengan hikmah, tidak dengan mau'idhul hasanah, tidak dengan jidal billati hiya ahsan, maka dakwah itu fasil, akan gagal. Dakwah itu tidak diterima nanti. Tetapi dia mengerti bagaimana berdakwah dengan ilmu, dengan hikmah, dengan mau'idhul hasanah, dan mungkin suatu waktu dia berdiskusi dengan manusia dengan cara yang baik. Ketika mereka mempertanyakan masalah, dia mengemukakan keterangan yang benar tentang masalah tersebut. Walaupun yang mendengarkan masalah mungkin satu kali belum paham, masih tersisa padanya satu masalah atau beberapa masalah. Dai dengan sabar, jadil hum billati hiya ya ahsan. Kalau dia sudah melalui thariqah ini dengan dia menyampaikan akidah, tentunya mengedepankan pembahasan akidah, ternyata manusia menerima, walhamdulillah, itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menyebabkan manusia itu mendapatkan hidayah, bukan dia. Kalau manusia ternyata tidak menerima, walhamdulillah, dia telah menjalani dengan apa yang benar. Allah yang bertanggung jawab dengan mereka. Allah yang menginginkan mereka tidak mendapatkan hidayah. Sehingga dia mulai dengan akidah dan tauhid. Dan memulai dengan akidah dan tauhid juga, tentunya yang pertama mengajarkan apa yang berkaitan langsung dengan akidah, dari kitab-kitab akidah, dari keterangan-keterangan akidah. Ataupun mungkin dengan metode dia mengajarkan ilmu fikih misalnya, ilmu bahasa misalnya, bahasa Arab atau nahu ataupun yang lainnya, atau misalnya dia mengajarkan adab, akhlak, ibadah, muamalah, tidak lupa dia sisipkan keterangan akidah tauhid padanya. Karena berapa banyak nusus dalam satu masalah, baik itu fikih, baik itu akhlak, berapa banyak nusus di sana disebutkan masalah-masalah yang penting dalam masalah akidah berkaitan, bergandengan dengan masalah-masalah adab, masalah-masalah akhlak, masalah-masalah ibadah. Ketika dia lewat pembahasan itu, dia sampaikan. Itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Tariqah mereka, metode mereka mendakwakan manusia kepada akidah. Bukan berarti tidak boleh adab sama sekali. Bukan berarti tidak boleh ahkam sama sekali. Bukan berarti tidak boleh muamalah sama sekali. Bukan berarti tidak boleh fikih sama sekali. Tidak demikian. Tetapi ketika membahas pembahasan tersebut, ketika mereka melihat ini porsinya untuk memberikan keterangan akidah, ini porsinya untuk memberikan tauhid, mereka sampaikan. Sehingga nampaknya mereka belajar adab, akhlak, tapi mereka juga mendapatkan porsi yang lurus, yang tepat, yang benar dalam masalah akidah mereka. Inilah yang diinginkan dengannya, mendakwakan akidah. Karena itu kembali bahwa dai dia di atas basirah, di atas ilmu yang membawanya, membimbingnya untuk menyampaikan kepada manusia agama Allah dengan hikmah. Dia hakim, dia ngerti kapan saya sampaikan, kapan saya demikian, kapan seharusnya seperti itu. Hakim, hikmah. Kemudian dia memberikan nasihat-nasihat, bimbingan. Kemudian tentunya dia mendengarkan siapa saja yang mempermasalahkan masalah-masalah agama. Dia jawab, dia arahkan, dia bimbing. Sehingga agama tersampaikan kepada mereka. Tidak lantas dai meninggalkan akidah sama sekali. Tidak lantas dai meninggalkan tauhid. Karena katanya kalau mengajar akan akidah dan tauhid, menyinggung akidah dan tauhid, manusia akan lari. Manusia tidak bisa menerima. Ini berat bagi mereka. Itu katanya. Katanya yang tidak ada bimbingannya. Sementara yang ada bimbingannya mesti dan wajib menerangkan akidah dari Rasulullah. Maka yang dijalankan apa yang datang dari Nabi. Adapun katanya tidak. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Karena itu para ulama menekankan. Agar kita memulai apa yang paling penting pertama kali. Ada satu risalah dan pernah kita sampaikan, tulisan dan karya dari daurah, atau maaf, dari muhadarah, dari penyampaian ceramah ilmiah Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kemudian dibukukan dengan beberapa lembar tipis, risalah At-Tauhidu Awalan Ya Du'atal Islam, tauhid yang pertama wahai para da'i yang menyeru kepada Islam, kata beliau. Jangan mulai dari ini, metode ini, metode itu, yang semuanya tidak dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid yang pertama kali wahai para duat Islam, sehingga ketika tauhid itu sampai kepada umat, umat mudah menerima agama Allah subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan di sini, fihi ayyabda ad-da'i bil aham fal aham. Dai memulai dengan apa yang lebih penting, kemudian setelahnya. Dan dai diinginkan di sini, pertama benar-benar dia dai, benar-benar dia dai. Tetapi juga tidak menutup bahwa dia adalah orang yang telah belajar agama. Telah belajar agama, dia ada kewajiban untuk menyampaikan apa yang dia ketahui dari apa yang dia pelajari dari agama. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat dengan apa yang kamu ketahui. Sehingga kewajiban baginya untuk menyampaikan kepada istrinya, kepada anaknya, karena itu adalah tanggung jawabnya, kepada orang-orang sekitarnya yang dia cintai, karib kerabatnya, orang tuanya, saudaranya, keluarganya, yang tentunya tidak mungkin dia mengumpulkan dengan bentuk ceramah, bentuk muhadharah, bentuk penyampaian ceramah ilmiah, karena dia tidak bisa, dia tidak mampu dengan demikian, maka dia sampaikan dengan cara memberikan nasihat, bimbingan, arahan kepada mereka. Ini juga dai, ini juga dai. Maka mulailah dengan apa yang lebih utama, lebih penting, yaitu akidah. Sebagaimana Mu'ad, ya Mu'ad, yang pertama kamu ajarkan kepada mereka adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan alhamdulillah kitab yang kita kaji ini, sebagaimana judulnya, Mudzakkiratu Al-Hadis An-Nabawiyah fil aqidah wal ittiba, sehingga akan diterangkan nantinya beberapa masail, masalah akidah dan tauhid. Telah kita dengarkan sebelumnya tentang la ilaha illallah memiliki syurut. Dan tentang Muhammad Rasulullah, karena itu adalah masalah akidah. Selanjutnya kita akan masuk kepada keterangan yang lain. Alhamdulillah telah kita selesaikan keterangan beliau dalam hadis yang pertama. Dan yang penting bagi kita dalam mengkaji, mempelajari kitab, kita faham. Kita mengerti apa yang kita baca. Kita mengerti apa yang kita kaji. Jangan sampai kita mengkaji dan mengkaji, namanya mengkaji, namanya mengaji. Kitab demi kitab, kita katakan saya sudah belajar, saya sudah banyak. Tetapi dia tidak membawa apa-apa sama sekali dari ilmu. Al-ilmu laisa bikasratir riwayah wal kutub, kata para ulama. Al-ilmu bukanlah dengan memperbanyak banyaknya riwayatmu, banyaknya kitabmu. Bukan. Tapi al-ilmu adalah ketika kita mengamalkan ilmu tersebut. Kita mengamalkan ilmu tersebut. Karena itu kata para ulama pula, tanda ilmu nafi', tanda ilmu itu bermanfaat, apabila ilmu tersebut membimbing pemiliknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membimbing pemilik ilmu tersebut untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya tandanya ilmunya nafi'. Ilmunya bermanfaat. Sehingga kalaupun sedikit, dia seperti ini, itu namanya berilmu. Tapi kalaupun banyak, tapi tidak seperti itu, dia bukan berilmu. Bahkan mungkin saja, dengan dia memperbanyak, ada niatan yang lain. Ada maksud yang lain, waliyadubillah. Berbangga, sekedar berbanggaan. Ini tidak ada manfaatnya. Ada satu cerita. Di sisi para ulama yang sering mereka sampaikan di majlis-majlis ilmu, janganlah kalian belajar ilmu seperti pencari kayu malam, apa pencari kayu bakar di tengah malam, atau pencari kayu bakar di tengah malam. Jangan seperti itu. Apa pencari kayu bakar di tengah malam itu? Mereka mengumpulkan kayu di malam hari tanpa melihat apa yang mereka kumpulkan, kayu yang baik atau tidak, ke dalam karung, ke dalam tempat pengumpulan kayu bakarnya tersebut. Sehingga karena di tengah malam, dengan gelap gulita mereka tidak melihat apa yang mereka pegang, apa yang mereka masukkan ke dalam karung tersebut. Yang bisa jadi di dalam karung tersebut dia telah masukkan ular berbisa. Karena malam hari, kebetulan pada waktu itu ularnya juga tidak mematuk langsung, dimasukkan ke dalam karung. Ketika nanti dia pulang ke rumahnya, dia buka karungnya. Ternyata ketika dia buka karung, yang pertama muncul adalah ular berbisa yang siap mematuknya. Maka jangan kalian seperti ini, kata para ulama. Kalian hendaknya betul-betul memilih dan memilah, betul-betul paham dengan apa yang diambil dari ilmu. Maka tadi sudah kita katakan, kalaupun kita telah mengambil keterangan dari kitab sedikit, tapi kita paham, maka itu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjutkan. Qala hafizahullahu ta'ala al-hadithu tani, hadis yang kedua. An Ubadata ibni Samit, dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu. An Ubadah ibni Samit radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam waruhum minhu, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa Ahmad. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, siapa yang bersaksi mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Dan bahwasanya Isa, Nabi Isa, adalah hamba Allah dan rasulnya. Dan merupakan kalimat Allah yang Allah datangkan. Allah hembuskan kepada Maryam. Dan merupakan ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ruh yang Allah ciptakan darinya. Wal jannah haqqun, surga benar adanya. An-naru haqqun, neraka benar adanya. Adakhalahullahu, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini diberi judul oleh beliau, Fadlu Aqidati Tauhid. Fadlu Aqidati Tauhid, yaitu utamanya akidah tauhid. Utamanya akidah tauhid. Dan ini dimasukkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab demikian di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Ya, ini hadis, yaitu hadis yang menerangkan tentang keutamaan bagi siapa yang memiliki akidah atau utamanya akidah tauhid. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hadis tentunya membutuhkan keterangan, penjelasan sebagaimana yang beliau sampaikan di sini. Namun sebelum kita masuk kepada penyampaian beliau, kita ambil secara ringkas dari apa yang disampaikan dalam hadis. Tentunya sebagaimana telah kita dengarkan, di dalamnya beberapa poin yang agung. Poin yang agung, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Tentunya dengan konsekuensi syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian di dalamnya ada pendakuan terhadap Isa ibnu Maryam, yang ini merupakan akidah yang mesti diyakini oleh kaum muslimin. Kaum muslimin. Kemudian berkaitan dengan Isa, yang beliau adalah ciptaannya Allah. Penciptaan Isa tidak lebih dari penciptaan Adam. Penciptaan Isa tidak lebih dari penciptaan Hawa. Jadi tidak lebih dari penciptaan Adam dan penciptaan siapa? Hawa. Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu oleh Allah. Hawa diciptakan tanpa bapak. Adam diciptakan tanpa ibu, Isa diciptakan tanpa bapak, dan itu Allah berkuasa dan maha mampu. Kemudian poin yang berikutnya tentang keyakinan neraka, keyakinan surga, yang dimana didapati manusia di zaman ini, bukan di zaman dulu. Di zaman dulu telah ada, tapi di zaman ini, sampai zaman ini. Jadi bukan hanya zaman dahulu saja, tapi sampai zaman ini mereka mengingkari neraka dan surga. Mereka mengingkari neraka dan sampai zaman ini. Karena itu Rasulullah adalah seorang yang mendapatkan wahyu. Allah yang maha tahu apa yang akan terjadi pada hambanya, apa yang hambanya nantinya memiliki keyakinan-keyakinan yang nyeleneh. 1445 tahun yang lalu Nabi telah dibimbing untuk menyampaikan ini kepada manusia. Karena akan adanya nanti bentuk keyakinan mengingkari surga dan neraka. Ini poin yang penting. Poin-poin tadi bukan suatu hal yang sepele dan remeh. Poin-poin tadi, kalau kita yakini, kita jalani, kita terapkan, kita amalkan, jawabannya dalam hadis, adakhalahullahul jannah. Allah akan masukkan siapa yang berkeyakinan seperti ini, merealisasikannya ke dalam surga. Ke dalam surga sesuai dengan apa yang dia amalkan. Karena masuk dalam surga, seorang tidak sama tingkatannya, sama derajatnya. Di dalam surga nanti dia akan diposisikan sesuai dengan amalnya. Diposisikan sesuai dengan amalnya. Bahkan nanti dia masuk ke dalam surga, dia harus melewati neraka terlebih dahulu. Dia harus melewati neraka terlebih dahulu. Karena dia pelaku dosa besar. Tetapi karena dia tahu bertauhid, meyakini dengan keyakinan yang diterangkan tadi, disampaikan tadi, pada akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah. Keutamaannya kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Demikianlah secara ringkas hadis ini. Selanjutnya kita akan sambung pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dengan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, betul-betul menjadi ilmu nafi bagi kita. Kemudian kita realisasikan, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, di dalam beragama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomahan kepada kita semua, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, kepada kaum muslimin keumuman, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada pemerintah kaum muslimin di negeri kita ini, di Indonesia ini, dan pemerintah kaum muslimin di mana saja berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada negeri-negeri kaum muslimin, memberikan barokahnya, menjauhkan dari segala macam bentuk kerusakan. Dia maha mendengarkan, dia maha mengabulkan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Mudah-mudahan dia mendengarkan dan mengabulkannya, atau dia menerimanya. Kita berharap demikian. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.